Kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu tsara min al-'ajji fa'akhadha ar-rajulu خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه أو فشكر الله له فأدخله الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه إمام البخاري في صحيحه. Sebelum saya menyampaikan tausiah, kita mendengarkan tausiah dari guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Ja'far bin Muhammad Baghir At-Tas ya tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah جامعنا وإياكم في هذه الحظة الشريفة التي شرفت بمن خص الله سبحانه وتعالى بأنواره المنيفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان، الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن. أما بعد، حاضرين حاضرات وبالخصوص guru kita yang mulia الداعي إلى الله بقوله وفعله وحاله أخينا في الله الحبيب منذر بن فؤاد المساوى، متعنا الله وإياكم بطول حياته ووهبه سبحانه وتعالى العوافي الكوامل برحمته يا رب العالمين. فرا حبائب فرا علم علماء yang tidak kami sebutkan satu persatu، seperti biasa saya tidak berani panjang lebar karena majlis sudah penuh dengan barakah, majlis penuh dengan nur, majlis penuh dengan ikatan batin dari guru ke guru yang merupakan hubungan yang paling hebat yang dikatakan oleh Habib Ali, man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Seorang yang mengikat hubungan dengan seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, adrak jami'at tuhaf, dia akan dapatkan semua pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hadir pasti membawa keberkahan, pasti membawa nur, pasti membawa ilmu, pasti membawa pakaiannya masing-masing. Ada pakaian yang dibawa, ada pakaian yang dipakai. Setiap majlis membawa pakaiannya masing-masing, dan setiap yang hadir mendapatkan pakaiannya masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan pakaian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yang abadi menutupi daripada diri kita sampai hari kiamat. Ada pakaian taubah, ada pakaian syukur, ada pakaian sabar, ada pakaian khauf, ada pakaian zuhud, ada pakaian wara'. Ini pakaian-pakaian iman yang dipakai oleh orang-orangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita semua dengan berkahnya yang akan kita masuki bulan Rabiul Awal. Rabi akbal alaina marhaban bir Rabi. Rabiul Awal yang ditunggu-tunggu oleh para ulama, para awliya, para mugarrabin, para siddiqin, para anbiya, para mursalin. Tunggu datangnya Rabiul Awal. Kita akan masuk ke dalam Rabiul Awal begitu bahagia. Makna farah bin Nabi da'im. Kita senang selalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita senang. Tapi apabila datang syiar wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibentangin semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawaidil khair mabsuutah liman bayarat fi syahrin nabil muhtar taha walid syahril ata wal madad wa innal ladzi yastamid syahrun nubuwah badat anwaruha tattajid. Habib Ali Habsyi, mawaidul khair mabsuutah, akan dibentangin oleh Allah Subhanahu wa taala meja-meja hidangan. Hidangannya ruh, hidangannya hati kita, hidangannya sir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang makan hidangan tersebut la yadhma ba'daha abada. Enggak bakal haus sama sekali. Sama dengan kita minum daripada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan haus selama-lamanya walaupun sudah masuk ke dalam surganya Allah. Begitu juga kalau masuk ke dalam bulan Maulid, dia mencicipi hidangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahril ata wal madad wa innal ladzi yastami. Bulan penuh pemberian Allah. Al ata pemberian yang nampak kelihatan. Wal madad anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tersirat. Wa innal ladzi yastami. Mana orang yang mau ngambil? Syahrun nubuwah badat anwaruha tattaji. Bulan kenabiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya terbentang ke seluruh alam semesta. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li kulli nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah, fa bu'ithtu ila ila an-nasi kaffah." Kalau setiap nabi dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kaumnya saja. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah, pada seluruh manusia. Dari zaman Adam diciptakan sampai hari kiamat, ilan nasi kafah. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, ilal khalqi kafah. Wabu'istu ilal khalqi kafah. Aku diutus untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat pemberian yang Allah berikan ke dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap manusia mempunyai beban pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang mengikat talinya kepada orang yang punya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berat bebannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana bebannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memikul semua beban para manusia, para tumbuh-tumbuhan, para makhluk-makhluk Allah, dari hayawan yang lain-lainnya, dari semua alam semesta, bebannya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak heran kalau binatang-binatang ngeluh dengan Nabi, enggak heran kalau pepohonan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena punya ikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita disambungkan terus, dikuatkan terus hubungan kita dengan pewaris-pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bersambung kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak putus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair khairul jaza. Guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyid Al Habib Hud bin Muhammad Al Habib Ja'far bin Muhammad Baqir Attas, mata'anallahu bih, dengan penyampaiannya yang sering menambah semangat kita menghadapi Rabiul Awal, bulan yang sangat kita cintai. Dan kita ucapkan selamat datang pada guru kita Al Habib Hud bin Muhammad Baqir Attas, mata'anallahu bih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم. ربطنا الله وإياكم بأقوى الارتباط بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا hissiyah wal ma'nawiyah fi harakatina wa sakanatina fi dunyana wa akhirana. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha lemah lembut kepada hamba-Nya dan semakin berlemah lembut kepada hamba-hambanya yang mempunyai sifat yang lemah lembut. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang ada di bumi, maka akan berkasih sayang kepadamu Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah kita kepada hadis mulia dan luhur ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pengajaran yang singkat namun makna yang dalam, bahwa kepedulian terhadap seekor hewan yang najis sekalipun yang mendapatkan kesulitan dan menolongnya, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepadanya surga karena ia telah menolong seekor anjing yang kehausan. Padahal masuk ke dalam surga itu dipenuhi dengan sedemikian banyak cobaan. Namun karena jiwa yang kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah, jiwa yang lemah lembut, maka jiwa atau hati yang seperti itulah yang sangat disayangi oleh Allah. Allah yang bersyukur kepadanya, karena anjing tidak bisa bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Maka yang berterima kasih padanya Allah. Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga. Saudara-saudariku yang kumuliakan, semakin hari perputaran bumi ini semakin hilang dan semakin sirna sifat orang-orang yang lemah lembut. Padahal justru sifat lemah lembut itulah yang membuat turunnya rahmat ilahi ke muka bumi. Setiap hari, semakin waktu, semakin tahun, orang-orang semakin banyak yang bersifat bengis dan semakin tidak peduli dengan lainnya, apalagi seekor hewan. Namun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita, peduli kepada seekor hewan yang najis bisa membuat masuk surga, apalagi peduli kepada manusia yang baik, apalagi peduli kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi, dengan memperbanyak salawat, dengan mengajak teman untuk melakukan keluhuran, untuk mengajak teman melakukan hadir di majlis, dengan SMS kah mengingatkan temannya salat, atau dengan hal-hal yang lainnya. Hal seperti itu, kepedulian kepada Rasul yang terlihat kecil, sama dan bahkan lebih tidak berarti dibanding dengan seorang yang memberi minum seekor anjing namun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, karena ketidaktegaannya, karena kelemah lembutan hatinya. Dan tiada hati yang lebih lemah lembut dari sanubari Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Maka semakin mulia seseorang, sudah pasti semakin lemah lembut hatinya. Dan semakin lemah lembut hati seseorang, maka semakin mulia ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang kumuliakan, hijrah telah terus memindahkan kita kepada marhalah yang baru, atau kepada kehidupan yang baru, kepada masa yang baru, kepada keadaan yang baru. Demikian kehidupan kita dari masa ke masa, dari detik ke detik kita terus berubah. Makin bertambah kenikmatan yang kita dapatkan, makin banyak pula barangkali na'udzubillah dosa yang kita lakukan,

dan kau gunakan hal itu untuk berbuat dosa, melanggar perintahku, maka dalam satu hal ini saja sudah habis kita punya amal. Bahkan mungkin seluruh amal kita, kalau kita pertanyakan lagi, penuh dengan banyak kesalahan. Ada riaknya, ada ujubnya, ada sombongnya, ada kesalahan-kesalahannya. Maka bagaimana berkata Imam Syafi'i, aku takut kepada amalku yang terbaik, bagaimana aku tidak takut pada amalku yang paling buruk. Maka berkata pula para ulama, ya Rabbi, ma ma'na amal, a'malna kullu zalal, lakin lana fika amal, tuhyil idama ramah. Wahai Allah, kami tidak mempunyai amal, karena semua amal itu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ma ma'na amal, a'malna kullu zalal, amal kami itu semuanya sirna dan lebur di kelembutan kasih sayangmu, tidak lebih dari itu. Lakin lana fika amal, yang kami miliki adalah cita-cita. Tuhil idham ramah, engkau menghidupkan daripada tulang-tulang yang sudah menjadi tanah, berubah menjadi manusia kembali. Maksudnya amal kami yang paling buruk bisa kau rubah menjadi amal yang paling indah dan bercahaya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sepanjang hari, sepanjang zaman. Semakin kita berhijrah maksudnya berpindah pada usia yang lebih lagi, berpindah pada usia yang lebih lagi, semakin baik, semakin mulia, semakin luhur, semakin muda, semakin suci, semakin sopan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah menjaga kita dari musibah ayah bunda kita dan rumah tangga kita, dan juga wilayah kita, bangsa kita, dan seluruh muslimin di barat dan timur. Dijaga oleh Allah dari musibah demi keagungan namanya. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadwal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang bisa kami berbuat selain meminta? Ya Allah, kami berbuat dan berbuat tetap ketentuan berada di genggamanmu sepanjang waktu dan zaman, wahai pemilik jagat raya semesta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai pemilik alam semesta yang melihat kedalaman hati kami dan melihat hari esok kami, kami titip masa depan kami kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, limpahi muslimin kemakmuran. Ya Allah, limpahi mukminin kebahagiaan.